Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Erwan ini ya. Iya, betul. Ya, silakan Pak Erwan di mana? Wanaherang, Pak ya? Iya, betul. Ya, silakan, Pak. Ini saya mau nanya sama Ustaz nih. Ah, apa silakan. Itu? Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya memperhatikan dan mendengarkan setiap ceramah Ustaz. Mm-hmm. Saya perhatikan kayaknya Ustaz hafal banget masalah tahlil ya. Tahlil. Ya. Saya itu apa? Tiba ya, juga apal, Bu. Ya, ya, Pak. Kayaknya dari itu, kayaknya kalau membahas masalah itu, kayaknya Ustadz. Hmm. Apakah, pertanyaan saya nih, Ustadz, ya. Apakah dulu Ustadz belum menjadi salaf? Apakah dulu juga N.O. tahlil, gitu? Iya. Alumni tambah kuras, Ustadz. Iya. Okay. Terus pertanyaan sudah. Yang kedua, apakah cara menghadapi kendala-kendala waktu mau jadi salaf itu bagaimana? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Erwan. Ya, terus terang Pak, saya dulu mondoknya di pondok pesantren Jombang miliknya pamannya Gus Dur. Jadi soal nuntun Gus Dur itu insya Allah udah agak puas. Dan tentang masalah insya Allah ana dulu itu termasuk Hizbut Tahlil. Bukan Hizbut Tahrir ya, Hizbut Tahlil. Bahkan ketika dulu ngambil ijazah di pesantren itu enggak boleh kalau enggak apalan ini apal tahlil, ana dinyatakan sebagai the best nomor satu tahlilan khusyuk, katanya berkat gede, berkat seambrek-ambrek enggak kuat ngangkat dan gitu. Nah, saya yakin kebenaran harus tetap dicari. Kemudian pencarian yang begitu panjang, saya meyakini bahwa apa yang selama ini saya hafal, saya lakukan, saya perjuangkan ternyata salah. Itulah namanya pencarian kebenaran, dibutuhkan hati yang lapang, pikiran yang terbuka, objektif. Jangan yakin dulu baru cari dalil, tapi cari dalil dulu baru yakin. Nah, kebanyakan teman-teman NU saya itu yakin dulu baru cari dalil. Ngaji jadinya ngetes tok. Nah, ini soal masalah ini berjanji dulu apal Pak ya, yang sholawat badar ya, ya maulaya sholli wa sholim da'iman abada gitu. Itu insya Allah ya, tapi itu semuanya sudah teralat dengan manhaj yang mulia, dan kita tinggal mengungkapkan yang batil supaya umat-umat yang dulu pernah sejalan dengan saya sadar kembali kepada sunnah, kembali kepada rel yang baik. Wallahu a'lam. Ya.